dan di Indonesia yang tercinta. Bukan karena sosok penampilannya yang luar biasa atau wajahnya yang menarik untuk dilihat, atau mungkin totalitas penampilannya seperti artis yang ditunggu banyak orang. Ia bukan selebritis, namun apa yang dilakukannya cukup berarti di kekeringan rasa penghargaan pada wanita. Kartini telah menjadi anak zamannya. Ia tak sekedar menawarkan, tapi berjuang untuk sebuah perubahan dengan cara perjuangannya di dalam kelembutan kewanitaan. Di zamannya, ia tak berhenti sekalipun wanita berbicara. Pada masa itu tak biasa, apalagi berpendapat tentang sebuah perubahan. Tak ada ruang baginya. Tapi Kartini, ia tak menanti, ia membangun ruang untuk dirinya. Ia memilih, bukan hanya mengambil sisa-sisa yang ada, tapi membangun satu pemahaman tentang kesetaraan. Kartini berjuang untuk kaumnya. Tidak, sejatinya bukan hanya untuk kaumnya, tapi untuk semuanya. Sehingga tak hanya wanita menjadi dihargai, tapi pria tahu dan mampu menghargai. Betapa indahnya ketika kesetaraan menjadi milik kita. Kartini telah merajutnya. Kini semua anak bangsa mewarisinya. Tapi awas, tak boleh berhenti. Kita harus menumbuh kembangkannya. Bersama saya, Bigman Sirait.